wadahkan kedua tanganku ke langit tinggi. Mohon ampun padamu Tuhan pengasih penyayang. Hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Terimalah cintaku dan ampunilah semua. Aku menjerit merata padamu, oh Tuhan, oh, oh, oh. Sungguh aku menyesali segala dosa. Tenangkanlah jiwaku menghadapi panggilanmu. Yang merasa gelisah karena penuh dengan noda, hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Aku menjerit merata padamu, oh Tuhan, oh, oh, oh. Sungguh aku menyesali segala dosa. Tenangkanlah jiwaku menghadapi panggilanmu. Yang merasa gelisah karena penuh dengan noda, hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja atau yang